Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, Menteri Keuangan Khatib Basri punya usul kalau perusahaan yang prestasinya bagus, tata kelolanya bagus, bisa diberi penghargaan berupa pajaknya tidak perlu diperiksa di tahun itu. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Pakuan Group, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda soal ini? Saya kira sebuahnya begitu. Apalagi track recordnya bagus, semuanya bagus, mestinya nggak usah pesa-pesa itu kan kadang-kadang mengada-ngada kan. Kadang-kadang, ya mestinya kan jangan seperti itu kan menyusahkan dari membuat kita khawatir, kita takut. Nah itu kan kadang-kadang itu yang menciptakan peluang, sebenarnya kan nggak boleh itu seperti itu kan. Kalau kita udah jujur, udah bagus, benar-benar rapi, mestinya ya petugas pajak juga tahu, oh ini nggak neko-neko kan. Saya kira begini, kita ada, apalagi kalau di shopping center segala macam, kan ada pajak-pajak yang sebenarnya harusnya kita tidak bayar pajak, terutamanya pajak listrik, kita tagih gitu kan. Kita kan itu reimbursement sebenarnya, tapi kan juga tetap kena PPN, kena PPH, jadi harga listrik sekarang ini sama naik lagi kan gara-gara itu. Saya kira saya mendukung, dan yang penting jangan pernyataannya hanya populis aja, ada senain dong yang benar. Saya belum merasa sih rewardnya. Kalau ini benar-benar ada ya, moga-moga benar rewardnya itu dilaksanakan gitu. Nah, dari kacamata Anda Pak Ridwan, apa sih Pak kriteria perusahaan untuk bisa dikatakan berprestasi bagus dengan tata kelola yang juga bagus? Saya kira mestinya dilihat dari bagaimana dia cara membayar pajak, tepat waktu atau tidak, pajaknya jujur atau enggak, begitu kan. Nah, kriteria ini saya kira perlu dari Menteri Keuangan menyusun ya, yang jelas. Yang mana yang bisa masuk ke kriteria itu gitu. Kalau enggak juga repot nanti. Jadi bahan mainan aja kan. Lembaga atau pihak mana nih Pak yang seharusnya menilai? Nah itu saya enggak tahu. Itu mungkin yang semua masing-masing kan subjektif banget ya. Kalau dari pihak kita kan susah ya. Mungkin yang bisa ya dari pihak Kementerian Keuangan. Juga dari dirjen pajaknya. Tapi enggak tahu ya. Kalau dirjen pajaknya kan juga dia yang mereka juga nanti. Jadi saya kira perlu ada pertimbangan yang lebih mendalam lah. Kriteria juga ada, kriteria apa sih sebenarnya yang jadi pengusaha yang baik yang ke pajak gitu kan. Juga harus jelas juga kriterianya, kalau tahu kriterianya kan repot nanti. Nah terakhir Pak Ridwan, apa harapan Anda terhadap pajak yang sudah dibayarkan selama ini? Dan ada saran mungkin Pak untuk pemerintah terkait pajak? Harapan kita ya uang pajak itu dipakai dengan sebaik-baiknya lah. Sehingga ada manfaatnya juga bagi para pembayar pajak ini gitu. Apakah itu untuk infrastruktur atau untuk apa. Ya moga-moga jangan habis dikorupsi aja. Cuman menurut saya kan mestinya ada yang lebih adil ya. Saya kira masih banyak yang belum bayar pajak juga. Dan itu harus diteliti benar. Walaupun itu uangnya kecil, tapi kalau jumlahnya banyak kan jadi banyak juga pajaknya ya. Jangan kalau pajak itu hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang diarang, atau perusahaan-perusahaan besar juga, perusahaan-perusahaan besar tertentu saja. Saya kira enggak. Maksudnya semua perusahaan, semua individu yang menghasilkan uang, ya fairness-nya harus ikut aturan pajak gitu. Jangan hanya karena ada politik populis, ya yang ini tidak dikenakan pajak lah, gitu kan. Kan masih banyak sekarang kan perusahaan-perusahaan yang kecil tapi menghasilkan uang cukup banyak sudah dianggap ini perusahaannya kecil dia nggak usah bayar pajak ya pajaknya nggak diteliti. Menurut saya harusnya semua ada keadilan gitu. Demikian Direktur Pakuan Group Stefanus Ridwan, saya Mandariska.